Ya, Pak Joko, selamat sore. Silakan, apa komentar Anda? Ya, komentar saya kira tidak perlu ke luar negeri itu. Cukup dengan ini aja, dengan perwakilan-perwakilan dari Departemen Perwakilan aja di sana. Habiskan uang aja itu, KPU itu. Jangan di dalam negeri, sekarang rakyatnya belum tahu apa yang harus dilaksanakan untuk pemilihan umum. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Joko. Pak Bram, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan. KPU itu untuk luar negeri saya rasa masih ada orang-orang yang berkompeten untuk mensosialisasikannya. Misalkan saja, nggak usah KPU yang datang ke sana. Orangnya itu diambil satu ke Indonesia untuk masing-masing negara, disosialisasikan, nanti dia personel itu juga kembali ke negara itu untuk mensosialisasikan di sana. Karena negara kita ini masih miskin, untuk apa ngabis-ngabisi duit ke sana? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Bram dan Mitra Bisnis. KPU tetap akan keluar negeri untuk sosialisasi pemilu pada WNI yang tinggal di luar negeri, itu tema kita masih di Businessman Opinion. Sebenarnya langkah ini dikritik sebab menghabiskan anggaran, sementara sosialisasi di dalam negeri saja masih kurang dana. Kembali ke Anda, opininya 6339160, Pak Hari. Pak Karim. Oh, Pak Karim, sorry Pak Karim, silakan. Mohon foto-foto yang ikut, yang KPU yang ke luar negeri itu di siarkan di TV semuanya, biar tahu orang-orangnya dan dengan diri orang-orang yang gini, itu aja. Ya, baik, terima kasih Pak Karim. Pak Roni, selamat sore. Selamat sore. Silakan Bapak. Ya, mungkin saya tahu kerja KPU juga capek ya, itu responnya kan masih banyak. Tapi kalau keluar negeri itu impact-nya berapa banyak sih dibanding kalau dia konsentrasinya di dalam negeri? Gini aja deh, kalau memang mau jalan-jalan ke luar negeri, kasih target yang nasionalnya sampai dulu, kita kasih bonus ke luar negeri, oke, jalan-jalan. Kalau cuma mau jalan-jalan, kerja dulu, baru jalan-jalan. Thank you. Ya, terima kasih.